Alhamdulillah, sebentar lagi kita mungkin beberapa hari lagi kita selesaikan ini kitab. Kita sudah tafsir, tinggal dua pembahasan lagi, masalah dhamir dan al-i'tifad. Ini pun kalau bagi sebagian sepertinya mungkin hal yang baru dan terasa asing mungkin, karena ini masalah-masalah bahasa. Kita baca aja insya Allah. Dan rencananya insya Allah setelah ini kita akan baca masalah faraid. Kita baca insya Allah kitab Talkhis Al-Faraid Masalah Warith. Subhanallah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara satu bidang ilmu, di antara satu bidang ilmu yang kurang dapat perhatian sebagian orang, banyak melalaikannya, ilmu faraid, ilmu warith. Ya, insya Allah kita baca kitab yang ringkas, minimal ada gambaran buat kita tentang ilmu warith. Insya Allah, ya mungkin setelah beberapa hari kita tamatkan ini, kita akan lanjut setelah baca tafsir. Setelah baca tafsir kita baca faraid, insya Allah. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى الضمير. Ini keterkaitan ilmu Quran dengan ilmu nahwu. Ya. Dalam pelajaran nahwu kita dapatkan isim ada dua, ada isim zahir, ada isim dhamir. Masalah dhamir ini khusus dibahas dalam ilmu Quran. Al-dhamir lughatan minat tamur wahwa al-hazal kikillati hurufi wa minal idmar wahwa al-ikhfa dikasrati isitari. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, dhamir secara bahasa itu ada dua. Bisa dari kata dhamur wahwal hazal. Hazal itu kurus. Kenapa dikatakan kurus? Likillati hurufi, karena sedikit hurufnya. Ada yang cuma satu huruf, seperti yang bermutasil. Dorobahu. Dorobahu. Hu pada dorobah ini. Dorobahu cuma satu huruf. Dhamir. Dorobaka. Atau dorobtu. Dorobti. Satu huruf. Iya, karena sedikit hurufnya dikatakan min al-dhamur. Atau ada yang cuma dua huruf, min. Iya, seorang huwa, ya huwa, kan dhamir, huwa. Misalnya. Atau tiga huruf, nahnu. Atau min al-idmar, atau dia diambil dari kata idmar, menyembunyikan. Idmar menyembunyikan. Wahwa al-ikhfa, menyembunyikan. Dikasrati isitari, karena seringnya dia tersembunyi, tertutup. Sehingga ada domir baris, domir mustatir. Qala wabil istilah, ada pun dalam istilah, ma kunniya bihi anil zahir ihtisaran. Yang di kinayahkan dengannya dari isim zahir ikhtisaran dalam rangka meringkas. Ya, Zaidun darabahu Ahmad. Zaidun darabahu Ahmad misal. Hu di sini dhamir untuk meringkas. Sehingga tidak butuh Zaidun daraba Zaidan Ahmadu. Enggak perlu mengulang nama Zaid dua kali. Cukup yang kedua diganti dhamir. Zaidun darabahu Ahmadu. Ia disebutkan dengan dhamir itu sebagai pengganti isim zahir ikhtisaran. Itu meringkas. Waqila, ada yang menyatakan, dan ini yang sering kita baca dalam kitab Nahwu, ma dalla ala hudurin au ghaibatin la min madatihima. Ya, yang menunjukkan kehadiran ini orang pertama atau orang kedua yang berbicara atau yang diajak bicara, atau ghaibah, ghaibah yang sedang tidak hadir di tempat, tetapi la min madatihima, tapi bukan dari madah, yakni huruf atau kata yang menunjukkan hudur dan ghaib. Qala, faddadu alal hudur nau'an, yang menunjukkan hudur, kehadiran itu ada dua. Ahaduhuma ma wudi'a lil mutakallim, dhamir yang diletakkan untuk mutakallim, pihak pertama yang berbicara. Misal, ufawwidu amri ilallah. Nah, ufawwidu di sini ada dhamir mustatir. Wujuban takdiruhu ana. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Di dalam syarah dan juga dalam kitab-kitab beliau, nanti kita lewati sebagiannya insyaallah, beliau memberi kaidah. Beri kaidah bahwasanya ya, dhamir mustatir ana, nahnu, anta, itu dhamir mustatir wujuban. Ya, adapun yang selainnya itu jawazan. Athani ma wudi'a lil mukhatab, dhamir yang diletakkan untuk menunjukkan mukhatab itu pihak kedua yang diajak bicara. Misal, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala, wa hadza, kalau ini, atau tepatnya mungkin wahadhani, la yahtajani ila marja. Ya, kalau dhamir lil mutakallim untuk ya, pihak pertama yang berbicara, atau mukhatab pihak kedua yang diajak bicara, tidak butuh marja. Iktifaan bidalatil hudur anhu, karena mencukupkan dengan penunjukan kehadiran. Tidak perlu ini dhamir kembalinya kemana. Ya, berbeda dengan nanti ghaib. Waddalul ghaib, adapun dhamir yang menunjukkan ghaib, yakni pihak ketiga yang sedang tidak di majlis. Kita ceritakan, ma wudi'adil ghaib, wala buddha min marja'in ya'udu alaih, dan mesti ada marji'nya, dia kembali ke mana. Iya. Seperti tadi, Zaidun dorobahu Ahmad. Hu di sini dhamir ghaib, dan mesti kita tahu dia kembali ke mana. Zaidun dorobahu Ahmad. Hu berarti kembalinya ke Ahmad. Ke Zaid. Zaid dorobahu Ahmad. Hu ini kembali ke Zaid. Zaid, Ahmad memukul dia. Dia yang kembali ke Zaid. Iya, kalau dhamir ghaib mesti ada marja. Saya kira sampai sini dulu aja. Ini masalah bahasa. Ya, dhamir, salah bahasa dari dhamur, jadi kurus karena sedikitnya huruf, atau karena dari ikhfa idmar, yang ikhfa karena sering mustatir. Atau ada istilah adalah yang disebut sebagai kinayah dari isim zahir dalam rangka meringkas. Atau pendapat kedua, ini yang menunjukkan hudur atau ghaibah, tetapi bukan dari kata hadir atau hadara atau ghaibah. Dhamir yang menunjukkan hudur ada dua, dhamir mutakallim, yaitu yang menunjukkan pihak pertama yang berbicara, ana, nahnu. Atau yang kedua yang menunjukkan mukhatab yang diajak bicara. anta, anti, antuma, dan seterusnya. Kalau keduanya ini yang menunjukkan mutakallim dan mukhatab tidak butuh marji, tidak butuh tempat untuk menunjukkan dhamir ini kembali ke mana. Karena sudah jelas dalam kalimat. Untuk orang yang diajak bicara atau afan untuk pihak yang diajak bicara atau yang berbicara. Adapun dhamir yang menunjukkan ghaib ini yang butuh marja. Butuh kita tahu dia kembali ke mana. Nah, sampai sini kita baca Allah alam.